kau lelaki yang ku cinta. Kau lelaki yang ku puja. Kau juga lelaki yang hancurkan hatiku. Harapanku dan percayaku. Dengarkan ku kali ini, seperti ku mendengar dirimu. Batin ini sayangku penuh ratapan, dan keluh kesahku tentang dirimu. Sampai kapan kau terus begini? Ku tak sanggup melihatmu tak menghargai. Aku wanita yang butuh dihargai. Itu saja yang ku minta dari harga ikut.